Bismillah. Innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'd. Jazakumullahu khair. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum, wa man yut'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna khairal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Asyarru umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwati fillah wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, Allah menakdirkan kita pada hari ini dalam keadaan sehat, masih hidup, masih sempat untuk hadir di majlis ilmu. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Ta'ala. Kenikmatan ini terkadang akan berubah. Ada di antara kita yang sakit sehingga tidak bisa ibadah kepada Allah, atau terhalang untuk beribadah kepada Allah, untuk sholat jamaah, untuk taklim, untuk zikir terhalang, atau sibuk yang menyebabkan kurang berkualitasnya ibadah kita karena sangat sibuk, atau meninggal dunia. Maka kita tidak sempat lagi untuk berzikir pada Allah, untuk sholat, untuk hadir di majlis ilmu. Yang jelas saat ini Allah limpahkan nikmatnya, taufiknya, hidayahnya kepada kita. Kita diberi kesempatan untuk hidup, masih menghirup udara, masih diberi kesempatan untuk ruku, sujud, zikir. Diberi taufik oleh Allah, dimudahkan oleh Allah untuk hadir di majlis ilmu. Semua ini nikmat di atas nikmat dari Allah Azza wa Jalla yang harus kita syukuri. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang bersyukur. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan sedikit kajian kita pada kitab Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anid da'i syafi atau ad-da'wa dawa karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala. Masih membaca atau membahas tentang pengaruh jelek perbuatan dosa dan maksiat. Dan pada minggu yang lalu kita masih membaca di antara pengaruh jelek perbuatan dosa dan maksiat, yaitu hilangnya ghairah. Hilangnya ghairah. Ghairah yaitu rasa cemburu, tidak suka dengan kemaksiatan, perbuatan dosa dan maksiat. Kalau kita terus-menerus berbuat dosa, maksiat, maka ghairah itu akan berkurang, kemudian hilang. Waliyadu billah. Di mana Ibnu Qayyim menyebutkan, fa innal khatrah tanqalibu waswasah. Sesungguhnya kemaksiatan itu awalnya dari betikan dalam hati, terbersit dalam pikiran, kemudian diikuti pikiran tersebut lama-lama menjadi was-was, diikuti lagi was-wasnya, akhirnya punya keinginan. Keinginan semakin lama semakin kuat menjadi azam, menjadi tekad. Kena bertekad untuk melakukan perbuatan dosa dan maksiat, terjadilah apa yang terjadi, dia pun terjatuh dalam perbuatan maksiat. Summa tasiru sifatan lazimatan, lama-lama maksiat, akhirnya menjadi ketagihan, menjadi sifatnya. Menjadi sifat. Akhirnya susah untuk keluar dari maksiat. Ini mengerikan. Karena setiap maksiat akan memberikan titik hitam pada hati. Kalla bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, bahkan ron, titik-titik hitam dalam dada mereka, disebabkan apa yang mereka kerjakan. Waliyadubillah. Akhirnya hatinya kena hitam, hidayah dari Al-Quran dan Sunnah mental, dinasihati, ditegur, ngeyel. Nah, itu enggak boleh, cuek. Nah, berpaling, malah marah. Hatinya susah dinasihati. Ditegur, malah memfitnah. Ini hati-hati. Hati yang lembut akan menerima nasihat. Kalau pada diri kita kok ngeyel, hati-hati. Mungkin sudah mulai banyak tertutup dengan dosa-dosa. Istighfar pada Allah Ta'ala. Minta ampun pada Allah biar bersih lagi. Tobat pada Allah, bersih lagi hati. Karena ketika hati itu kotor, penuh dengan noda-noda maksiat, maka hati itu akan terbalik. Seperti periuk. Tadinya seperti wadah, seperti mangkok, sehingga cahaya Al-Quran dan Sunnah menampung masuk ke dalamnya. Tapi karena banyaknya titik-titik hitam, terbalik. Kayak panci terbalik, hitam kosong. Sehingga cahaya-cahaya enggak bisa masuk. Mental. Waliyadubillah. Sungguh sangat mengerikan. Sehingga nasihat-nasihat tidak akan diterima oleh dia. Ikhwatillah rahimani wa rahimakumullah. Sebabnya apa? Hilangnya ghairah, hilangnya kecemburuan pada hatinya, sehingga berbagai macam perbuatan maksiat dosa masuk pada dirinya dan tidak ada tameng lagi, tidak ada penghalang lagi. Wal maksudu, adapun maksud Syekh menyebutkan tentang perkara ini, annahu kullamashtaddat mulabasatul dhunub akhrajat minal qalbi al-ghairah. Bahwasanya ketika semakin seseorang mengerjakan perbuatan dosa, bergaul dan dosa, terus-menerus berbuat dosa dan maksiat, akhrajat minah, maka ghairah pun mulai keluar dari hatinya. Di dalam diri kita, dalam hati kita ini ada ghairah, masih ada rasa cemburu. Ini masih ada kaitannya dengan amal ma'ruf nahi mungkar. man ro'a minkum mungkaran falyughayyir biyadihi. Barang siapa diantarkan dia suatu kemungkaran, hendaklah dia rubah dengan tangannya. Kena ghairah, dia harus rubah, itu maksiat, itu dosa, itu syirik, itu bid'ah. Dia akan tegur dengan tangannya, dengan kekuatannya, kedudukannya, jabatannya. Wa illam yastati, kalau dia tidak mampu untuk merubah suatu kemaksiatan, kesyirikan, kebid'ahan, maka falyughayyir dengan apa? Maka hendaklah dia rubah dengan apa? Dan lisannya. Nah, kalau takut, tidak berani ngasih tahu nanti dibilang ini dan itu, ya sudah, dengan hati minimal. Wa illam yastati, kalau dia tidak mampu merubah suatu perbuatan kemaksiatan, dosa, kesyirikan, kebid'ahan dengan tangannya, dengan lisannya, maka hendaklah dia rubah dengan hatinya. Minimal hatinya enggak suka, itu maksiat, aku itu syirik, itu bid'ah, enggak suka dia, menjauh dia. Itu paling lemah. Wa dzalika adzaful iman, dan itu adalah iman yang paling lemah, cuma dalam hatinya. Tetapi kalau ghirah itu sudah keluar dari hati seseorang, dia enggak akan tegur, ah biarlah, yang penting enggak ganggu saya, yang ini kan bukan urusan saya. Dia biarkan perbuatan kesyirikan, dia biarkan kebid'ahan, dia biarkan perbuatan dosa dan maksiat. Kenapa? Karena ghairah dalam hatinya sudah hilang. Kenapa? Karena dia juga bermaksiat, dia juga berbuat dosa, maka ghairah dalam di hatinya keluar. Nam, akhrajat min al-qalbi al-ghairah 'ala nafsihi, sehingga keluar dari hatinya ghairah terhadap dirinya sendiri, sehingga ketika dirinya berbuat maksiat, dia enggak marah. Nah, enggak ada rasa penyesalan. Kenapa saya kerjakan perbuatan ini padahal ini dosa? Bukankah saya sudah tahu ini maksiat? Kenapa masih ada fitrah seseorang itu enggak suka dengan maksiat? Kalau dia terjatuh, dia nyesal, dia marah terhadap dirinya sendiri. Wa ahlihi, dan juga terhadap keluarganya. Tetapi kalau ghairah seseorang sudah hilang, lihat istrinya maksiat, dibiarkan. Lihat anaknya maksiat, dibiarkan. Enggak ditegur, enggak dinasihati. La haula wala quwata illa billah. Istrinya keluar, enggak pakai jilbab, enggak menutup aurat, dibiarkan. Anak putrinya juga tidak pakai jilbab, dibiarkan. Tegur kalau bisa dengan kekuatanmu sebagai penguasa, sebagai seorang pemimpin. Kalau enggak bisa, dengan ucapan nasihati. Enggak bisa dengan hati, yang jelas jangan biarkan sama sekali. Tegur. Tugas kita menyampaikan, menasihati. Kalau mampu dengan kedudukan yang kita miliki, maka dirubah. Wa umumin nas, ketika ghairah itu sudah enggak ada pada hati seseorang, dia pun tidak peduli dengan kemungkaran, kemaksiatan yang dilakukan oleh kebanyakan manusia. Dia cuek. La haula wala quwata illa billah. Kata Ibnu Qayyim yang kita baca pada kesempatan yang telah lalu, seandainya dosa itu enggak punya akibat lain kecuali ini saja, sungguh sangat mengerikan dan ini membinasakan. Apalagi dosa itu sangat banyak pengaruh jelek pada jasad, pada hati, pada keluarga, pada lingkungan, pada alam semesta dan yang lainnya. Seandainya dosa-dosa dan maksiat itu tidak memiliki pengaruh kecuali hanya satu, yaitu hilangnya ghirah, itu saja sudah sangat mengerikan. Apa mengerikan? Bagaimana? Menyebabkan dia masuk neraka, tidak bisa masuk surga. Nanti kita akan baca hadisnya insyaallah taala. Luar biasa pengaruh dosa dan maksiat. Wa qad tad'ufu fil qalbi jiddan hatta la yastaqbah, atau hatta la yastaqbih, hatta la yastaqbiha ba'da dzalikal qabih. Dan sungguh lama kelamaan hatinya semakin lemah, semakin lemah, akhirnya lemah sekali, sehingga hatinya tidak menganggap suatu kejelekan itu adalah kejelekan. Ya. Tidak menganggap kejelekan itu adalah suatu kejelekan. Nah, bagaimana pendapatmu tentang musik? Ya, biasa aja lah. Karena setiap hari saya juga dengar musik kok. Dia tidak mengingkari tentang musik, tentang Homer. Nah, dia pun tidak bagaimana? Homer haram enggak? Sebenarnya iya sih, tapi gimana lagi? Nah, udah candu. Enggak mengingkari. Tidak mengingkari dirinya, tidak mengingkari orang lain, tidak mengingkari keluarganya, tidak mengingkari masyarakat. Dibiarkan. Bagaimana dengan acara-acara bid'ah yang dilakukan dengan Sifran dan Alan? Ya terserahlah. Yang penting kita enggak. Tidak ada rasa ghairah, kecemburuan melihat manusia terjatuh dalam perbuatan kebid'ahan. Dibiarkan saja. Tidak ditegur, tidak dinasihati, tidak dibenci dengan hatinya. Bagaimana pendapatmu dengan kesedihan yang dilakukan? Dia tidak marah. Maka ghairah ini harus ada pada jiwa seorang muslim. Nah, kalau berbuat maksiat terus menerus, lama-lama ghairah ini lemah, sehingga tidak menganggap perbuatan jelek adalah perbuatan jelek. La min nafsihi, tidak menganggap jelek ketika kejelekan itu dilakukan oleh dirinya. Wa la min ghairihi, dan tidak menganggap jelek ketika kejelekan itu dilakukan oleh orang lain. Wa idza wasala ila hadzal had, apabila seseorang telah sampai pada tingkatan seperti ini, batasan seperti ini, faqad dakhala fi babil halak, sungguh dia telah masuk pada pintu kebinasaan. Dia akan binasa. Ghairahnya sudah hilang. Rasa kecemburuan sudah tidak ada lagi. Dia akan binasa. Sebagaimana hadis dari Rasulullah SAW, hadis dari Abdullah bin Umar. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalasun, ada tiga orang di tiga jenis manusia, la yadkhuluna al-jannah, yang mana tiga jenis manusia ini tidak akan masuk surga. Jangankan mencumbuk surga, masuk surga saja tidak. Jangankan masuk surga, mencumbuk surga saja tidak. Wallahualam bissawab. Salasun, tidak akan masuk surga. Salasun, ada tiga jenis manusia. La yadkhuluna al-jannah, tidak akan masuk dalam surga. Wala yanzurullahu ilaihim, dan Allah tidak mau melihat mereka. Ya. Allah tidak mau melihat mereka. Kapan? Yaumal kiamah, pada hari kiamat. Pada hari kiamat nanti Allah enggak mau lihat dia. Siapa saja mereka? Satu, al-aqqu walidayhi, seorang anak yang durhaka dengan orang tuanya. Hati-hati. Ya Allah, hendaklah kita berbakti dengan ibu dan bapak kita. Sejelek apapun ibu kita, bapak kita, berbuat baiklah kepada mereka. Perintah-perintah mereka yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, kerjakan. Yang dilarang, yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, jangan kerjakan. Sopan, sopan santun dengan abimu dan umimu. Karena orang yang durhaka kepada orang tua tidak masuk surga, dan Allah tidak mau melihatnya pada hari kiamat nanti dalam neraka. Allah enggak mau lihat. Siapa? Orang yang durhaka pada orang tua. Berbaktilah, berbuat baiklah. Minimal di telepon, di SMS, apa kabarnya? Ayah, bunda, kalau ada uang dikirim, dibawa oleh-oleh. Nah, kalau sakit berikan obat, apa yang kurang dibelikan. Orang tua, jangan durhaka pada orang tua. Ngeyel, bandel, dikasih tahu ngeyel, jangan main, malah lari. Waktu istirahat malah main. Hati-hati, durhaka pada orang tua akan menyebabkan masuk neraka. Taat kepada umimu, taat pada abimu. Barakallahu fikum. Kedua, yang masuk neraka dan Allah tidak mau melihatnya adalah wal mar'atu al mutarajjilatu al mutasyabbihatu birrijal. Seorang wanita kelaki-lakian, ya, tomboy, menyerupai laki-laki, pakai celana jin, awak tino celana jin, bajunya gambar setan, baju kaos sehingga nampak bentuk-bentuk buah dadanya, ya. Kepalanya tidak pakai jilbab, ya, pakai topi koboi. Ini laki-laki apa perempuan? Rambutnya dipotong pendek, ya, seperti laki-laki. Nah, hati-hati. Kalau memang kamu seorang wanita, nah, berpakaialah seperti para wanita muslimah pada umumnya. Jangan meniru laki-laki, ya. Tentunya juga hati-hati bagi laki-laki yang mencontoh perempuan banci, ya, banci atau apa namanya, bencong, nggak boleh. Tidak akan masuk surga dan Allah tidak mau melihat mereka. Siapa? Perempuan yang menyerupai laki-laki. Yang ketiga, wad dayus, yaitu germo. Siapa dayus? Ya, seorang suami yang membiarkan kemaksiatan dalam rumah tangganya. Istrinya bermaksiat, dibiarkan. Anaknya bermaksiat, dia biarkan. Kalau pas kondangan pernikahan, oh, disuruh istrinya bersolek-solek, bajunya masya Allah melang-meling, warna-warni. Istrinya pakai bedak 1 cm, bibirnya merah, ya. Kemudian ketemu dengan tuan rumah, ini istri saya loh pak. Oh ya, disalami orang, dibiarin saja. Ya, disentuh oleh laki-laki yang bukan mahramnya, malah senang dia, bangga. Nah, hati-hati nih dayus, membiarkan kemaksiatan dalam rumah tangganya. Istrinya bermaksiat, gak ditegur, gak dinasihati. Nah, gak sholat, dibiarkan. Anaknya bermaksiat, dibiarkan, gak ditegur. Berbeda kalau nah, istrimu sudah ditegur, masih ngeyel. Anakmu ditegur, masih ngeyel. Urusnya terserah Allah. Jangan kamu diamkan. Tetap ditegur, dinasihati. Jangan putus asa, terus menerus. Nah, sampai akhir hayat. Nasihati lagi, besok lagi. Enggak mau besok lagi, besok lagi. Kasih teguran yang keras lagi, kasih tahdzir segala macam. Terus jangan berhenti. Akhwatillah rahimani wa rahimakumullah. Ini bahayanya ketika seseorang itu ghairahnya sudah tidak ada pada hatinya, sehingga menjadi dayus, menjadi germo, yang membiarkan kemaksiatan dalam dirinya, dalam keluarganya, pada anak-anaknya. Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, pelihara dirimu, pelihara istri dan anak-anakmu dari api neraka. Malah dia biarkan dirinya, dia biarkan istri dan anak-anaknya mengerjakan perbuatan-perbuatan ahli neraka. Wa katsirun min haula, kebanyakan dari mereka, la yaqtasiru ala adamil istiqbah, tidak cukup sampai di sana saja, tidak cukup hanya tidak menganggap perbuatan jelek adalah perbuatan jelek, bal yuhassinul fawahisha, bahkan mereka menganggap bagus perbuatan keji, perbuatan syirik dianggapnya bagus, ini bagus. Perbuatan bid'ah, memang ini bid'ah tapi yang hasan, bagus suatu kebid'ahan. Memang sih ini maksiat, Haram. Tapi bagaimana lagi? Ya. Yang penting habis kami mencuri ini kami akan sedekahkan untuk fuqara wal masakin. Ya. Maling tapi niatnya untuk membantu orang-orang miskin, enggak boleh yang demikian itu. Tidak. Ya. Dia menganggap bagus apa yang dia kerjakan padahal itu perbuatan fawahis, perbuatan keji. Wa dzulma li ghairihi, dan perbuatan itu ada perbuatan yang zalim kepada orang lain. Loh, kamu kok nipu? Kok kamu bohong? Ya kan kalau enggak kayak gini bagaimana kita mau untung? Ya. Enggak boleh, itu haram. Alah, jangan sok soleh lah. Jangan sok-sok soleh. Zaman sekarang ini yang haram aja susah carinya, apalagi yang halal, kata dia. La haula wala quwata illa billah. Sudah tidak ada ghairah pada dirinya. Sehingga dia menganggap bagus perbuatan jelek, perbuatan zalim, dusta, menipu, ha? Merampok, mencuri, dianggapnya bagus. Wa yuzayyinuhu lahu, bahkan menganggap indah, menganggap baik. Ya nanti kan sisanya untuk umroh. Nah, nanti kan haji kan bisa, nanti doa pada Allah diampuni dosa. Korupsi-korupsi ya paling sekali. Ya. Yang dapat sekian miliar nanti kita tobat. Kalau haji kan nanti tidak ada balasan haji yang mabrur kecuali surga. Padahal uangnya uang haram. Korupsi. Mengambil hak orang lain. Dia menganggap bagus apa yang dia lakukan. Wa ya'udzu ilaihi, ditambah lagi tidak berhenti sampai di sana saja, bahkan dia mengajak, dia menyuruh untuk orang lain juga melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Mengajak orang lain untuk berbuat syirik, mengajak orang lain untuk berbuat bid'ah, mengajak orang lain untuk berbuat kemaksiatan. Wa yahussu alaihi, dan dia mendorong manusia, mengajurkan manusia untuk melakukan apa yang dia kerjakan. Mengajak orang lain untuk berbuat dosa dan maksiat juga. Wa yas'aluhu fi tahsilihi, dan dia berupaya untuk mengerjakannya. Walihada kana dayus akhbasa khalqillah. Oleh sebab itu, berdasarkan inilah bahwasanya yang namanya dayus, yaitu para germu yang membiarkan kemaksiatan pada dirinya, pada keluarganya, pada masyarakatnya, tidak ditegur, tidak dinasihati, dibiarkan saja mereka berbuat dosa, berbuat maksiat, maka mereka adalah dayus, para germu adalah akhbasa khalqillah, adalah makhluk Allah yang paling jelek. Sejelek-jelek makhluk adalah para dayus. Bukan orang kafir, ya, orang kafir kan juga dayus. Karena orang-orang kafir itu membiarkan istrinya berbuat syirik, memberikan anaknya melakukan syirik, membiarkan istri dan anaknya melakukan kebid'ahan, membiarkan istri dan anaknya berbuat zina, berbuat maksiat, berbuat dosa. Dayus mereka. Ya kan? Ya. Sejelek-jelek ya, makhluk adalah dayus. Wal jannatu haramun alaihi, dan surga itu haram bagi para dayus. Surga itu haram bagi para dayus. Nah ini bahaya kan? Bahayanya kalau ghairah itu enggak ada pada hati kita. Dan ternyata ghairah ini dia akan, ketika kita berbuat maksiat, dia akan melemah. Maksiat lagi, lemah lagi. Maksiat lagi, lama-lama ghairah ini pergi, dia keluar dari diri kita, hilang. Akhirnya, nah kita pun melakukan perbuatan dosa, maksiat, kesyirikan, kebid'ahan, enggak ada yang negur lagi. Karena ghairah sudah hilang. Wa kadzalika muhallilu dzulmi, demikian juga orang-orang yang menghalalkan kezaliman. Demikian juga orang-orang yang menghalalkan kezaliman. Wal baghi, dan sikap melampaui batas, menghalalkan zina, ini juga perbuatan melampaui batas, atau zalim li ghairi, kepada orang lain. Wa muzayyinuhu lahu, dan menganggap baik perbuatan zalim tersebut. perbuatan zalim, nah, adalah bagus. Memang itu zina, tapi kan tujuannya itu bagus untuk membiayai anak dan untuk membiayai anak-anaknya, karena istri suaminya sudah meninggalkannya, daripada anaknya terlantar lebih baik dia zina. La haula wala quwata illa billah. Bukannya wanita pezina itu dinasihati, ditegur segala macam, malah dia bela, malah dibela, naam, perbuatan zinanya. Na'udzubillah. Menganggap bagus yang dimain itu. Iya, yang namanya LGBT itu, yang itu kan sudah takdir dari Allah. Coba kalau ada di antara anak kamu yang seperti itu, masa kamu larang? Dibelanya LGBT dengan alasan takdir. Nah, ini dayus namanya. Menganggap bagus suatu perkara yang jelek, ditambah lagi menganjurkan untuk dilegalkan di Indonesia ini agar supaya LGBT itu disahkan. Boleh laki-laki nikah dengan laki-laki, boleh perempuan nikah dengan perempuan. Ini akan merusak. Bagaimana akan punya anak? Hancur. 10 tahun, 20 tahun yang akan datang, musnah manusia. Kalau laki-laki nikah dengan laki-laki, enggak punya anak. Perempuan nikah dengan perempuan, enggak punya anak. Habis keturunan, putus keturunan. Nah, azab pun akan menimpa mereka. Dan mereka menganggap itu bagus. Nah, fanzur, maka perhatikanlah, man ladzi hamalat alaihi qillatul ghairah. Apa akibatnya ketika sedikitnya ghairah pada diri seseorang, dibawa kemana dia? Ke neraka. Kalau ghairah itu hilang atau sedikit atau hilang, sehingga dia akan dihantarkan ke dalam neraka. Wa hadza yadulluka ala anna ashaddin alghairah. Dan ini menunjukkan kepadamu bahwasanya usul agama, pondasi agama, dasar agama yaitu ghairah. Wa man la ghairata lahu, maka barang siapa yang tidak memiliki ghairah, la dina lahu, tidak ada agama baginya. Oh, saya Islam, bukan Islam. Tidak ada agama bagimu kalau tidak punya ghairah. Kamu dayus, tidak cemburu melihat orang melakukan kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan. Itu namanya dayus. Fal ghairatu tuhmil qalba. Yang namanya ghairah itu, kecemburuan itu akan menjaga hati. Fatah malahu jawareh. Dan ghairah itu akan menjaga anggota badan kita. Bayangkan kalau ghairah itu enggak ada, hati kita kotor. Nah, akhirnya berbuat maksiat, akhirnya riba, berprasangka jelek, suuzon dan segala macam. Nah, akhirnya menganggap Allah ini, nah, melarang yang enak-enak. Akhirnya menyalahkan Allah. Akhirnya dia minum khamr, ekstasi, narkoba. Akhirnya rusak anggota badannya, mulai batuk-batuk, mulai muntah, nah, mulai rusak pikirannya. Akhirnya berzina, kena penyakit, nah, raja singa, rusak anggota badannya. Bayangkan, ketika ghairah ini tidak ada pada diri seseorang, maka hatinya rusak, anggota badannya rusak. Kena yang namanya ghairah, ghairah itu tuhmil qalba, akan menjaga hati. Fatah malahu jawareh, dan akan menjaga anggota tubuh. Fatadfa'us su'a wal fawahisha, dan ghairah itu akan menolak kejelekan dan perkara-perkara keji. Ghairah itu akan menolak. Ghairah ini fitrah. Fitrah seseorang itu, dia enggak suka membuat dosa dan maksiat. Kalau sudah menjadi kesehobinya dosa dan maksiat, berarti fitrahnya sudah rusak. Ya. Dia menjadi ahlul hawa yang mengikuti hawa nafsunya. Wa adamul ghairah tumitul qalba. Tidak adanya ghairah akan menyebabkan hatinya mati. mati. Hati menjadi mati kalau tidak ada ghairah. Fatamutu jawareh, dan akan menyebabkan anggota tubuhnya juga ikut mati. Ya semua, nah, maksud dikerjakan, enggak ada penghalang. Nah, hatinya rusak. Semua dosa dikerjakan, rusak juga seluruh anggota badannya. Fala yalqa inda hadaf ulbattah, maka tidak ada penghalang apapun pada dirinya, sehingga masuklah berbagai macam perbuatan dosa dan maksiat, kesyirikan, kebid'ahan, dikerjakan semuanya. Karena sudah enggak ada ghairah. Enggak boleh. Udah jangan suka menyalah-nyalakan, semua agama itu bagus semua. Mulai hilang ghairahnya. Jangan mengatakan itu maksiat dosa. Toh yang menciptakan itu, yang menciptakan mereka Allah, ada zat Allah pada mereka. Berarti Allah semua itu dibiarkan saja mereka membuat dosa dan maksiat. Hancur sudah dunia ini. Ya. Tidak ada ghairah. Maka tidak ada yang menolak, maka tidak ada pada dirinya sesuatu apapun yang menolak berbagai macam kemaksiatan tersebut. Wa masalul ghairah fil qalbi masal quwwati allati tadfa'ul marada wa tuqawimuhu. Perumpamaan ghairah pada hati, perumpamaan ghairah pada hati seperti kekuatan yang bisa menolak penyakit pada tubuh. Ghairah itu seperti antibodi. Antibodi yang ada pada diri kita. Ketika tubuh kita kuat menolak penyakit, wa tuqawimuhu, maka ghairah itu akan menyeimbangkannya, menjadi seimbang. Di tubuh kita ini banyak macam-macam penyakit. Ada cacing lah, ada bakteri lah, ada macam-macam. Tetapi ada antibodi, maka antibodi itu menyerang berbagai macam penyakit sehingga seimbang. Ya. Sehingga kita bisa beraktivitas, bisa ibadah. Ya. Ketika antibodinya lemah, penyakit-penyakit yang ada tubuh kita mulai muncul. Asam urat lah, emah lah, ini pusing, sakit, muncul semua. Ketika antibodi kita turun, maka jaga ghairah, maka cara jaga antibodi. Harus tetap ada kecemburuan. Jangan biarkan kemaksiatan, tetap tegur. Dia mau menerima, alhamdulillah. Enggak pun urusan dia dengan Allah. Yang jelas kita harus tegur, kita nasihati, kita harus memiliki rasa cemburu pada diri kita sendiri juga ditegur. Kita tegur diri kita sendiri. Nah, apa yang kurang pada diri kita, kita tegur. Demikian juga istri kita, anak-anak kita, teman-teman kita, tetangga kita, ketika menyelisih Al-Quran dan Sunnah, ditegur, dinasihati. Maka akan hidup ghairah pada diri kita. Berarti antibodi kita kuat. Fa idza zahabatil quwwatu, maka apabila hilang kekuatan tersebut, tidak ada antibodi, wajadad da'ul mahilla qabilan, maka datanglah penyakit-penyakit dan bercokol dan diri tersebut. Ketika ada penyakit datang, nah, ternyata enggak ada antibodi. Fisiknya lemah, makan malas, ya, minum malas. Di dalam tubuhnya ada penyakit, tambah lagi ada penyakit dari luar. Virus corona dan yang lainnya. Sudah bercokol dia, enggak ada antibodinya, orangnya lemah, batuk, lemah. Walam yajid dafian, dan tubuh itu tidak mampu menolak virus tersebut, tidak mampu menolak penyakit tersebut. Fatamakkana, maka penyakit tersebut, virus tersebut menetap di dalam dirinya. Fakanal halat, maka dengan demikian binasalah dia, akan mati dia. Mati, hatinya mati, jasadnya mati. Wa mataluha mislu soyasi aljamus, atau permisalan yang lainnya yang namanya ghairah, seperti soyasi aljamusi, seperti tanduk pada kerbau atau banteng. Pernah lihat banteng? Lihat kerbau? Ada tanduknya kan? Tanduknya itu bagaikan ghairah. allati yarfa'u biha an nafsihi wa waladihi, yang dengan tanduk itu seekor banteng, seekor kerbau akan atau menolak kejelekan terhadap dirinya dan anak-anaknya. Ketika dia lihat singa atau harimau atau macan dihadapi dengan tanduknya, apalagi anaknya masih kecil. Memang yang namanya banteng gak punya kuku, gak punya cakar, gak punya taring, tapi dia punya tanduk. Maka singa, harimau, yang kuat itu tetap segan dengan tanduknya. Walaupun gak tembus, bisa patah tulang-tulangnya kena tanduk kerbau tersebut atau banteng tersebut. Oleh sebab itu yang namanya singa gak berani menyerang dari depan. Kemudian ketika jamus ini atau banteng ini berbalik, tidak mengarahkan gairahnya, tidak mengarahkan tanduknya, maka dikejar oleh singa. Yang diserang ada bagian belakangnya, kelemahannya, bagian pantatnya. Tetapi kalau jamus itu rame-rame, ada temannya, maka temannya akan membantunya. Makanya jangan hidup sendirian, menyendiri seperti kambing yang menyendiri, maka akan gampang diserang serigala. Kambing itu lemah. Serigala punya cakar, punya gitaring. Maka sekalipun lemah, tetapi kalau rame-rame, kamu arahkan tandukmu walaupun kecil, lumayan untuk menyerang serigala, bertahan. Kalau kamu tidak sanggup terserang serigala, teman-temanmu akan bantu. Maka ikhwatillah, butuh amal ma'ruf nahi munkar, butuh yang lainnya ta'awun ala birri wa taqwa, saling membantu-membantu satu dengan lainnya, biar kita sama-sama selamat menghadapi kehidupan di muka bumi ini, sehingga selamat meraih keridhaan Allah, selamat di dunia dan di akhirat. Itu perumpamaan yang lainnya, ghairah bagaikan tanduk yang ada pada seekor banteng. Allati yadfa'u biha an nafsihi, yang dengan tanduk tersebut dia membela dirinya, wa waladihi, dan membela anak-anaknya. Fa idza kusirat, maka apabila tanduk itu patah, tamia fiha aduwwuhu, maka musuh-musuh jamus tersebut sangat antusias untuk menyerangnya. Kenapa? Bantengnya sudah tidak punya tanduk. Apa yang ditakuti? Singa binasa, mati, sudah menjadi korban dari singa atau harimau. Maka jangan sampai tanduk kita patah, jangan sampai ghairah kita hilang. Teruslah memiliki kecemburuan, tetaplah marah ketika melihat kesyirikan, tetaplah marah ketika melihat kebid'ahan, tetaplah marah ketika melihat berbagai macam kemaksiatan. Tetap tegur, senang gak senang, suka gak suka, diikuti nasihatmu ataupun tidak, tetap tegur. Jangan biarkan kemungkaran, jangan menjadi setan bisu. Walaupun tegur itu tidak semuanya harus dengan kekerasan, bisa dengan lemah lembut, dipanggil di BP, dinasihati, peringatan kedua, peringatan ketiga, agak kasar, dikasih hukuman. Yang jelas jangan biarkan berbagai macam penyelewengan. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi pada bab yang berikutnya tentang pengaruh dosa dan maksiat yang berikutnya, yaitu akan menyebabkan hilangnya rasa malu. Karena waktu sudah habis, insya Allah kita lanjutkan pada waktu yang akan datang biiznillah, insya Allah. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu rahimakumullah.